Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Man habada al-ayata falyaqra. Ra'u. Barakallahu fiikum. Kita murojaah terlebih dahulu keterangan Syekh Abdur Rahman Asadi rahimahullah terhadap ayat yang ke-93 dari surat Al-An'am. Allah mengatakan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Beliau jelaskan, la ahada azlam wala ahad a'zamu thulman wala akbaru jurman mimman kadhaba 'ala Allah. Tidak ada seorang lebih besar kedzalimannya, lebih besar kejahatannya dari orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, sebutkan bentuk contoh orang yang dusta kepada Allah atau dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya? Yang akan menjawab, Abu Talha. Ya, contohnya seperti apa? Gimana? Kesyirikan. Yang saya inginkan dari keterangan beliau seputar ayat ini, ya. Bisa dilihat kitabnya, silahkan. Abu Rijal. Iya, itu salah satunya. Mengaku kenabian. Mengaku kenabian. Jadi dia mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Diturunkan padanya wahyu. Padahal Allah tidak menurunkan suatu apapun kepada dia. Nah, keadaan seperti ini termasuk orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, Abu Umar Semuli. Gimana? Ya Shirley, contohnya, ini tadi udah membawakan contoh satu, ya betul. Antum, ada lagi? Bi'an nasaba ilallahi qawlan aw hukman wa huwa ta'ala bari'un minhu. Itu. Seperti juga orang yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu perkataan atau suatu hukum padahal Allah berlepas diri darinya. Taib. Padahal yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menetapkan hukum dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah, bersamaan dengan itu dia sandarkan bahwa itu katanya ketetapan dari Allah. Nah, orang yang seperti ini juga termasuk dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu di antara bentuk ya contoh orang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dikembangkan ya, pihak-pihak yang menentukan hukum bukan berdasarkan dalil, tapi murni dari pemikirannya, dari perasaannya, bersama dengan itu disandarkan kepada Allah, padahal Allah berlepas diri dari hukum tersebut. Nah, di situ menunjukkan kita harus benar-benar hati-hati ya kawan, masalah hukum. Pertanyaan berikutnya, kenapa keadaan orang yang seperti ini dikatakan a'zamu zulman wa akbaru jurman, kedzaliman yang besar dan kejahatan yang paling besar? Kenapa kok dia dikatakan demikian? Abdul TP. Nah, kalau tadi kan bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa orang yang seperti ini dikatakan a'zamu dzulman wa akbaru jurman? Kedzaliman yang paling besar dan kejahatan paling besar. Ya, silakan. Diringkas pakai bahasa antum enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Mas As. Taib, karena tidak ada yang bisa menurunkan wahyu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib, boleh. Ada lagi jawaban yang lain? Coba Mas As Muadzin. Dibaca kitabnya enggak apa-apa. Abu Jabir, gimana? Iya. Ya udah lumayan lah, dapat satu kata dua kata. Sampingnya lagi, atau dibantu? Ya. Tandingan bagi Allah dalam peletakan syariat, gitu ya. Boleh. Ada lagi yang dari Kalimantan, Abu siapa? Coba. Ya, Abu Hifari, kita rileks aja ya, sambil murojaah apa yang sudah kita pelajari bersama. Abu Hifari, yang nggak bisa menjawab nggak usah malu, nggak usah kecil hati, nggak usah sungkan-sungkan, wajar namanya belajar. Nah, paling tidak dengan dimurojaah nanti kan jadi segar kembali ingatannya. Ya, coba Bu Ifari. Belum? Ya, Abu Aisyah. Iya, itu takror berulang terus kata-kata itu. Coba nanti tak cari lagi. Fauzan, mana Fauzan? Fauzan, datang ya. Hadir enggak Fauzan? Amar, Hadir ngamar. Ya, ini memang Abu Zulfa coba. Kenapa demikian? Kenapa orang yang menyandar hukum kepada Allah, mengaku kenabian itu dikatakan a'zamu zulman wa akbaru jurman. Ya. Tambah dikit lagi. Gak apa-apa, dilihat kitabnya. Udah mau nyampe antum jawabannya. Taib. Ya, sudah. Hasbuk. Jadi, ikhwan, tak ulang lagi ini. Kenapa orang yang menyandarkan hukum kepada Allah, padahal Allah berlepas diri darinya, orang yang mengaku kenabian, itu dikatakan kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling kejahatan. Pertama, selain dia dusta atas Allah Subhanahu wa taala, juga dia akan membangun loyalitas di atas pemahaman dan pemikiran seperti ini. Yang mau mengikuti dia, akhirnya dia loyal. Misalkan ada orang mengaku kenabian, otomatis dia akan mengajak orang mengikuti dirinya. Yang mau mengikuti, loyal. Dia cinta, dia kasih sayang kepadanya. Terus, orang yang gak mau meyakini dia sebagai nabi, akan diapakan berarti? Dimusuhi. Berarti kan, membangun kecintaan dan permusuhan di atas kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya dia sebagai nabi ini sudah dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Tambah parah lagi, dia akan mengajak manusia mengikuti dia. Merembet lagi, membangun loyalitas di atasnya. Yang mau meyakini kenabian dia, loyal. Yang tidak mau mengakui kenabiannya akan dibenci, bahkan akan jihad menghalalkan darah orang yang tidak mau mengikutinya, menghalalkan harta orang tidak mau mengikutinya. Ini efeknya, bahaya sekali orang yang punya pemikiran seperti itu. Nah, lihat itu yang apa punya kitab. Wa inna makana, nah, perhatikan ya, yang punya kitab tak baca ulang. Wa inna makana hada azlamal khalqi li'anna fihi minal kadhibi wa takhiril adyan usuliha wa furu'iha wa nisbatu wa nisbati dhalika ilallahi ma huwa min akbaril mafasid. Karena di dalamnya terdapat kedustaan dan merubah agama-agama. Merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam perkara pokok maupun perkara yang cabangnya. Dan dia sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan sebesar-besar kerusakan. Nah, sampai wairakhulu fi dhalika idya'u nubuwah. Masuk dalam kedustaan kepada Allah pula dalam mengaku kenabian. Wa anallaha yuhi ilaih. Dia mengaku bahwasanya Allah mewahyukan kepadanya. Wa huwa kadhibun fi dhalik. Padahal dia dusta dalam hal itu. Fa innahu ma'a kadhibihi 'ala Allahi wa jur'atihi 'ala 'azamatihi wa sultanihi. Mulai dari situ kalian kasih tanda. Fa innahu ma'a kadhibihi 'ala Allahi, maka sesungguhnya bersamaan dengan dustanya dia kepada Allah, wa jur'atihi 'ala 'azamatihi wa sultani, dan lancangnya dia terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari selain dia itu dusta kepada Allah, dia lancang terhadap keagungan Allah dan kekuasaannya, yujibu alal khalqi an yattabi'u. Dia akan mewajibkan manusia untuk mengikuti dirinya dan memerangi mereka atas pemikiran tersebut. Wa yastahillu dima'a man khalafah. Dia akan menghalalkan darah orang menyelisihinya. Demikian pula amwalahum, menghalalkan harta-harta mereka. Nah, ini jawabannya ya. Kenapa orang seperti itu a'zamu dzulman wa akbaru jurman. Jadi bersamaan dustanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan memiliki efek-efek yang lainnya, efek negatif yang lainnya. Berarti dia lancang terhadap keagungan Allah. Dia akan mewajibkan manusia untuk mengikuti dirinya dan akan memerangi mereka jika enggak mau mengikutinya, jika menyelisihinya. Akan dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya. Nah, jadi membangun al-wala wal-bara di atas pemikiran dan pemahaman yang batil. Insya Allah jelas ya, Fon? Baik. Dan masuk dalam masalah pengakuan Nabi di sini, seluruh orang-orang mengaku kenabian. Nah, kemarin beliau memberikan contoh siapa itu? Ja'far. Yang beliau sebutkan aja di sini ya. Musailamah al-Kadzab. Nah, Abu Ahmad, ini pematang. Siapa lagi? Kemarin, baru kemarin malam. Antum ini Aceh ya, siapa kemarin hadir enggak ya? Abu Syifa, Al Aswad, Al Aswad Al Anasi. Satu lagi Pak Din Mukhtar, Pak Mukhtar. Tapi jangan setiap orang namanya Mukhtar lantas dituduh dia mengaku kenabian. Ini Mukhtar yang beliau maksud di sini adalah Al Mukhtar yang mengaku kenabian. Wa ghairihim miman ittasofa bihadil wasfi, bihadal wasfi. Sampai situ. Demikian pula, baik kita lanjutkan. Wa yadkhulu fi hadza, dan masuk dalam masalah ini pula, dalam masalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah kullu man yaz'umu annahu yaqdiru ala mu'aradatil Qur'an. Dan masuk kategori dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang menyangka bahwasanya dia mampu untuk menentang Al-Qur'an, membuat tandingan terhadap Al-Qur'an. Wa annahu fi imkanihi an ya'tiya bimitslih. Dan bahwasanya dia mengatakan sangat mungkin sekali dia mendatangkan hukum yang seperti Al-Qur'an. Wa ayu dzulmin a'dzam min da'wal faqiril 'ajiz idzat an-naqis min kulli wajhin musyarakatal qawiyya musyarakatal qawiyyil ghaniyyil ladzi lahul kamalul mutlaqu min jami'il wujuh fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan siapakah la wa ayu dzulmin, dan kedzaliman mana lagi yang lebih besar daripada pengakuan dari seorang yang al-faqir, yang fakir, al-ajiz, yang lemah, bidzat, benar-benar dia itu fakir, benar-benar dia itu lemah, an-naqis, kurang, min kulli wajhin, dari segala sisi. Bicara kekuatan, kekuatan dimiliki oleh manusia terbatas. Bicara soal ilmu, sedalam apapun ilmu yang ada pada manusia juga terbatas. Bicara soal kekayaan, kekayaan yang ada pada manusia juga terbatas. Ya ayuhan nas, antumul fuqara, wallahu ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, antumul fuqara, kalian tuh fakir, sangat-sangat membutuhkan Allah. Sedangkan Allah maha kaya, maha terpuji. Terpuji pada zatnya, terpuji pada sifat-sifatnya, terpuji pada af'al, perbuatan-perbuatannya, terpuji pada ahkamnya, hukum-hukumnya, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Sedangkan manusia fakir, manusia lemah. Qala Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa qala subhanahu innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia, mereka memiliki sifat dasar suka berbuat kezaliman dan jahil. Ini kekurangan-kekurangan yang ada pada kita sebagai manusia. Nah, dengan memahami keadaan kita yang seperti itu, kita ini fakir kepada Allah, kita ini lemah, nah, kita ini jahil. Nah, dengan memahami yang seperti ini, barakallahu fikum, apakah pantas kemudian memposisikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah? Katanya mampu menurunkan hukum-hukum yang seperti Al-Quran. Kemudian mengaku dirinya kenabian, sehingga akan diturunkan padanya wahyu. Sangat-sangat enggak pantas jawabannya. Sangat-sangat tidak pantas. Maka dari itu, para ulama menasihatkan, rahimahullahu man arafa qadra nafsih. Allah telah merahmati orang yang tahu akan kadar dirinya. Penting, barakallahu fikum, kita mengetahui qadron nafs, kadar diri. Kadar diri kita lemah, kadar diri kita jahil, nam, kadar diri kita fakir, kok sampai na'udzubillah, ada yang berani memposisikan dirinya tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peletakan syariat. Saya mampu menurunkan hukum seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan, barakallahu fikum, tahu dirilah Anda. Wahai orang-orang yang mengaku kenabian, wahai orang-orang yang suka membuat-buat hukum dan disandarkan kepada hukum Allah, padahal Allah berlepas diri darinya. Taulah kadar dirinya. Lemah, bidzat, an-naqis min jami'il wujuh. Ingat nasihat tadi para ulama ikhwan, rahimahullahu man arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu akan kadar dirinya. Dengan bahasa mudahnya ikhwan, dengan kita tahu kadar diri, kita ini akan bisa membawa diri ini sesuai dengan tempat dan porsinya. Nah, misalkan berada di dalam sebuah musyawarah besar, misalkan perkara penting. Nah, kita penting sekali mengingat kadar diri kita, sehingga misalkan ada yang dia lebih memiliki kemampuan untuk mencetuskan ra'yun sadid, ide yang tepat. Nah, ya kita lebih baik isar kepadanya, prioritaskan. Atau musyawarah yang lain. Nah, tapi juga ketika misalkan kita memang punya kemampuan untuk sumbangsih memberikan usulan yang tepat, ya jangan kita diam diri. Karena namanya dalam musyawarah adalah mencari pendapat yang terbaik, ya, terbaik, berpadu dari keadaan kita yang sama-sama fakir, sama-sama lemah, sama-sama jahil, saling bau membau, saling tukar pikiran. Nah, demikian. Itu pentingnya kita memahami nasihat para ulama, rahimahullahu man arafa qadra nafsi. Contoh ini, orang mengaku nabi, menunjukkan orang enggak tahu diri ini. Orang enggak tahu diri. Nah, tidakkah dia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir, nabi terakhir, enggak ada lagi nabi setelah beliau. Taib. Musyarakata al-qawiyil ghani. Keadaan dia yang memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, kefakiran, lantas dia berserikat, memposisikan diri sebagai sekutu, tandingan bagi al-qawiyil ghani, zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, aladzilahul kamalul mutlaq, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, min jami'il wujuh, memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi, fi dhatihi, kesempurnaan dari segi dhatnya, demikian pula wa asma'ihi, dan nama-namanya, wa sifatihi, demikian pula kesempurnaan dari segi sifat-sifatnya. Beda dengan kita, kita punya sifat ilmu. Akan tetapi, ilmu yang ada pada kita beda dengan ilmu yang ada pada Allah. Karena ilmu yang ada pada kita terbatas, sedangkan ilmu yang ada pada Allah sempurna. Nah, contoh nyatalah terbatasnya pengetahuan kita. Kita sekarang duduk di sini. Di balik tembok ini ada apa? Kita tahu apa tidak dalam keadaan posisi kita ada di sini? Tidak tahu. Di belakang ini entah ada orang ataukah tidak. Kita taunya yang zahir. Nah, kita taunya yang bisa disaksikan mata kepala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang zahir yang batin. Nah, kita punya sifat melihat. Allah juga punya sifat melihat. Tapi lagi-lagi sifat penglihatan yang ada pada kita pun terbatas. Jarak berapa kilo enggak mampu lagi pandangan mata kita. Allah Subhanahu wa taala sempurna sifat melihatnya. Mengetahui, melihat semua apa yang diperbuat oleh manusia, oleh hamba-hambanya. Nah, sehingga sama dari segi nama, tidak mengharuskan sama dari segi hakikat kenyataannya. Qala Allahu 'azza wa jalla, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah menirakan nafyul mumatsalah, adanya kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Allah menetapkan sifat untuk dirinya. Dalam ayat ini Allah tetapkan sifat mendengar dan sifat melihat. Itu ya ikhwan barakallahu fikum, pentingnya kita memahami permasalahan yang seperti ini. Sehingga dengan kita memahami kadar dari kita adalah fakir, lemah, memiliki kekurangan dari segala sisi, maka jangan sampai kita memposisikan diri sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha sempurna dari segala sisinya. Dengan demikian insyaallah terbimbing kita sebagai manusia yang memiliki sekian banyak kekurangan dan kelemahan ini, dengan kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha sempurna. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Dengan ini selesai dari fakrah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika syadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.